berjihad melawannya, melarangnya dengan kekuasaan kita. Kita mungkin punya kekuasaan di masjid, ya. Kita punya apa? Kekuasaan di masjid, ada yang datangkan dai penyesat umat, kita larang. Itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan, ya. Nanti Anda akan apa? Ditanya oleh Allah taala, kalau ada yang tersesat, Anda tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Eh, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawaban tentang yang dipimpinnya. Jangan enak-enakan, semuanya ada tanggung jawab, maka harus selektif, jangan sembarangan. Yang kedua, kalau enggak bisa dengan kekuatan, maka dengan lisan nasihat. Kalau enggak bisa, maka dengan hati mengingkari. Itu sekali lagi jihad ala salafi. Tidak seperti kelompok khawarij, kelompok teroris yang hanya menyempitkan jihad dengan pedang saja, melawan orang kafir saja, sedangkan mereka lupa untuk berjihad melawan diri mereka, dengan belajar ilmu agama, sehingga mereka apa, tidak paham ilmu agama, sehingga tidak tahu lawan siapa kawan. Ya, itu 12 poin, minhaj firqatun najiyah atau manhaj salafi, secara ringkas. Kemudian langsung kita masuk kepada poin berikutnya. Ini masya Allah belum selesai kajiannya, pertanyaan sudah menyerang kita. Ya, kita targetkan kajian mungkin jam 11 kurang 15. Kita cukupkan nanti setengah jam, soal jawab insyaallah taala. Masuk poin yang paling inti, yaitu tentang manhaj haraki, ini kita akan ringkas, kita nukilkan, kita bacakan, kita terjemahkan, dan sedikit kita akan beri syarah dari kitab Khurafatul Haraki, khurafatnya kelompok harokah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani. Dan sebelumnya kita akan sedikit bacakan apa itu haroki, harokah itu apa. Kata beliau, al-harokiyun al-islamiyun hum qaumun ya'maluna al-islam fi ma yadhhar wa yarawna an al-fiqha fi din ghairu kafil al-qiyam bidzalik. Kelompok haraka adalah sekelompok orang yang berjuang untuk Islam sesuai dohirnya, adapun batinnya wallahu a'lam, mungkin ada munafik yang menyusup, enggak tahu, cuma ini sekali lagi mereka adalah sekelompok orang yang mengaku berjuang untuk Islam, dan mereka berpendapat belajar ilmu agama tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Dan mereka apa, menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa, berjuang, harus ada aksi, Sekarang aksi berapa sekarang ini? Aksi 29 29 berapa? 10 ya kita ini. Itu kata mereka. Kata mereka, belajar agama itu enggak cukup untuk apa? Berjuang untuk Islam. Bahkan sekelompok dari mereka mengatakan mempelajari kitab-kitab akidah, akidah salah maksudnya, itu tidak banyak manfaat untuk memperjuangkan Islam. Kutubus salafi hajafaf, kata mereka bahwasanya kitab-kitab akidah salaf itu kering, nggak bisa menggerakkan umat. Itu salah satu keyakinan mereka. Hatta yantami kullu fardin ila tandimin da'awiyin, yang mereka selalu prioritaskan itu bagaimana membuat organisasi. Kalau suruh ngaji, males. Namun kalau untuk rapat organisasi,

Al-Murid Al-Busulal karangan Syekh Ahmad Yahya Najmi, ini tentang bantahan tiga kelompok. Kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh. Ini salah satu buku rujukan yang membantah tiga kelompok tersebut. Ya. Di antaranya beliau menceritakan tentang Ait Al-Qarni, ya, yang tadi kita sampaikan, di antara tokoh-tokoh harokah Ait Al-Qarni. Di antara kelakuannya suka klarifikasi, ya, masalah apa? Manhaj-manhaj dan ucapan-ucapan akidahnya yang rusak, ya. Namun itu salah satu sifat mereka plin-plan, ya. Di antaranya Muhammad Al-Arifi yang kita sampaikan tadi, dia dalam satu kesempatan membolehkan kudeta kepada pemimpin yang mendolimi rakyat secara umum. Kalau mendolimi person enggak harus dikudeta. Namun kalau sudah mendolimi rakyat semuanya, wajib dikudeta. Kemudian dinasihati oleh para ulama. Dia pun rujuk. Namun kembali lagi seperti itu. Ini salah satu sifat Haroki. Dan klarifikasinya masalah-masalah tadi al-akhlak dan masalah afwan, masalah manhaj dan al-aqidah. Ini enggak bisa dikiaskan dengan klarifikasi ulama dalam masalah fikih tadi. Sebagian orang mengatakan itu bukti Imam Syafi'i, klarifikasi masalah apa? Kita katakan siapa Anda dan siapa Imam Syafi'i, itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan klarifikasinya masalah apa? Masalah fikih, Yang mana kalau masalah akidah mereka satu, Bahkan kalau masalah asma wa sifat pun mereka luar biasa. Contoh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa mengatakan aku tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Ini apa? Masalah yang luar biasa tegasnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan mengatakan Allah alam wallahu alam, sering klarifikasi. Kita katakan kita alhamdulillah terima klarifikasinya, cuma ngunu yang ngunu nek jangan kebangetan. Makanya apa? Harus belajar dulu akidah mana salaf sebelum jadi dai. Apalagi kita kenal dia seorang dai lintas manhaj. Dulunya bukan salafi. Tiba-tiba diangkat begitu saja tanpa adanya tadi pembelajaran lagi akidah dan manhaj salafinya. Yang salah juga diantaranya kita. Kita yang meninggikan dia. Kita yang menjadikan dia seperti itu. Maka sekali lagi harus kita selektif. Kalau tidak, bahaya terhadap diri dan dakwah salafiyah ini. Bagaimana cara menyikapi kepada pemimpin kantor saya yang cirinya berpahaman khawarij, yang benci kepada salaf? Apakah Anda harus keluar dari kantor tersebut? Yang pertama, memang ada salah satu keanehan dari kelompok khawarij. Ini dikatakan kalau sesuai dengan pertanyaannya, kepala kantornya apa? Khawarij. Biasanya khawarij itu nggak mau dengan pemerintahan. Tentunya kalau namanya kantor itu di bawah apa? Ada izin pemerintahan. Ini aneh kan? Mengkafirkan namun ikut aturan apa? Pemerintah kafir. Ini seperti yang kita sampaikan dulu. Ketika kita membantah buletin kelompok khawarij, buletin itu mengatakan yang di bawah kementerian departemen tauhid, pemerintah tauhid, maka dia kafir. Nah, di buletin itu tertulis, buletin ini diselenggarakan atas yayasan fulan wa fulan di bawah Kemenkumham. Artinya apa? Mereka juga kafir. Ini diantara kebingungan mereka. Menfonis orang kafir, mereka sendiri gak sadar kalau sudah kafir menurut fonis mereka sendiri. Katanya ikut departemen tauhid kafir. Tentunya Kemenkumham menurut mereka di negeri kita kafir. Kok buletin mereka diberi izin oleh Kemenkumham? Artinya mereka minta izin kepada pemerintah tauhid. Namun itulah kebingungan mereka tadi. Maka kita kan yang bingung itu mereka. Kalau kita enggak bingung. Karena kita punya patokan yang jelas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Kemudian kejadian tadi, kalau antum bisa nasihati pemimpin itu, alhamdulillah. Ajak setiap kali hari Rabu misalnya kajian akidah di sini. Ajak kajian-kajian dakwah salafiyah kalau mau. Kalau enggak mau,